Masya Allah. Ada yang bertanya, bagaimana sikap kita mengenai khabar rujuknya atau taubatnya Saudara Khomeini? Apakah dengan taubatnya beliau berarti telah gugur tahdir Syekh Rabi, atau kita menunggu realisasi taubatnya? Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Barakallahu. Jawabannya ya karena bertinggal Rasulullah. Di sini ada beberapa poin yang harus anda paham. Yang pertama, terkait dengan tahdir Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah terhadap beliaunya. Tahdir tabit anhu. Tahdir yang tetap dan sahih dari Syekh Rabi bin Hadi. Bukan ucapan yang lain. Itu betul-betul ucapannya Syekh Rabi bin Hadi. Tahdir beliau kepada Zulkarnain. Yang utama. Ya untuk. Ini bukan rekayasa asatidzah. Bukan rekayasa para masyayikh. Tapi betul-betul kalam sahih an-nisbah ila Syekh Rabi. Ucapan yang sahih penisbatannya kepada Syekh Rabi bin Hadi. Dia menyatakan la'ab mutalawwin yamshi 'ala tariqatil Halabi fil Makan. Ini sahih. Ini yang pertama. Saya sebutkan dikatakan banyak pihak yang meragukan keabsahan ucapannya. Siapanya tidak sahih penisbatannya dari beliau. Barakallahu fikum. Dari ucapan ini, dikarenakan lafaz yang disampaikan oleh Syekh Rabi berkaitan langsung dengan dakwahnya beliau, dakwahnya Zulkarnain, maka di situ ada konsekuensi-konsekuensi yang cukup besar. Dijuluki sebagai la'ab, sebagai mutalawwin, sebagai orang yang punya makar, dan cara makarnya kayak Ali Hasan Al-Halabi, tokoh Halabi. Sehingga konsekuensinya ucapan ini disebarkan yunsyar. Itu bila khilaf. Kalam ahlul ilmi yunsyar bila khilaf indal hajah. Ucapan para ulama disebarkan dengan tanpa ada khilaf ketika diperlukan. Bukan didiamkan, bukan disimpan, disebarkan indal hajah. Konsekuensi yang kedua ialah yukbal wala yurad. Ucapan beliau ini diterima dan tidak ditolak. Sebab datangnya dari seorang alim mu'tabar, alim kabir, seorang alim besar pada masanya yang mu'tabar dalam babnya. Asy-Syaikh bin Hadi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Diterima, jangan kamu tolak. Sebarkan ketika diperlukan. Barakallahu fikum. Konsekuensi yang berikutnya ialah mengamalkan konsekuensi daripada ucapan beliau tadi itu. Harus mewaspadai Zulkarnain. Dikarenakan dia la'ab, mutalawwin, sahibul makr. Diwaspadai, hati-hati dari tala'ubnya, permainan dia. Waspada dari talawunnya dia, warna-warninya dia. Dalam dakwahnya, dalam bersikap dan segala macamnya, waspadai makar. Barakallahu fikum. Orang semacam ini tidak mungkin diambil ilmunya lagi. Tidak diambil ilmu daripadanya dikarenakan dia seseorang yang disifati demikian dalam dakwah. Sehingga yang enggak taklim sama dia dulu, enggak mendengarkan ceramahnya dia dulu, semuanya di blacklist. Stop. Masukkan ke dalam etalase. Barakallahu fikum. Itu konsekuensi. Barakallahu fikum. Maka tidak boleh ada tindakan ta'assub kepadanya, atau takut buta kepadanya, atau membagi buta dalam membela dia dan segala macam. Adalah ya jis. Tidak boleh barakallahu fikum. Dikarenakan kalam syekh wadah. Entah? Itu konsekuensi. Barakallahu fikum. Kemudian berita atau khabar yang menyebutkan bahwasanya Zulkarnain telah rujuk dari apa-apa yang dikritikan atasnya, itu juga demikian khabar yang kita terima barakallahu fikum. Risalah dari Syekh Ibnu Buraiq hamidallahu taala ra'ah menyebutkan demikian. Lafadznya, redaksinya bukan Syekh Rabi telah mencabut tahzirnya. Enggak demikian lafadznya. Tapi lafadznya ialah Zulkarnain konsisten untuk rujuk dari apa yang dikritikkan atasnya. Barakallahu fikum. Sehingga beritanya sahih, benar, bagaimana yang dikhabarkan sama Syekh Ali bin Buraiq, dia telah rujuk dan telah bertaubat dari hal-hal yang dikritikan atasnya di depan saya. Taubat. Dari sini kemudian azzaqumullah banyak hal yang ada harus sampaikan. Satu, menunjukkan apa yang ada pada beliau selama ini khata. Orang-orang yang menjelaskan keadaan beliau ala shawab. Entuk, berpati macam. Amin. Selama ini apa yang beliau lakukan, yang beliau jalankan dalam usul dakwahnya, trik-trik dakwahnya, ala khata. Salah itu. Sehingga dia rujuk daripada ini. Orang-orang yang menerangkan keadaan beliau dan segala macamnya, ala shawab. Hadza awalan. Ifhamu hadza. Barakallahu fikum. Baik. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tentu akan berbahagia ketika mendapati saudaranya rujuk dari kesalahannya. Maka kita pun juga demikian, kita bahagia, kita sambut gembira rujuknya Zulkarnain, taubatnya dia dari mu'akhadzat atasnya. Yang berikutnya lagi, i'anatuhu ala taubat. Kita harus berupaya membantu dia untuk melaksanakan taubat. Semangati, dimotivasi supaya dia betul-betul taubat dengan benar. Kemudian barakallahu fikum. Satu hal penting yang perlu dicermati baik-baik oleh kita semua, Rasulullah. Yang namanya taubat itu bukan semata-mata taubat. Yang namanya rujuk bukan semata-mata rujuk. Yang diminta dalam Islam taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Harus dengan taubat yang nasuha, rujuknya harus jujur. Barakallahu fikum. Maka kita menunggu kejujuran taubatnya beliau. Kita menunggu kejujuran rujuknya beliau. Dengan beliau melaksanakan berbagai macam persyaratan-persyaratan taubat yang disebutkan oleh para ulama kita dalam buku-buku mereka. Harus meninggalkan apa yang telah lalu, harus menyesali apa yang telah lewat, harus berazam jangan mengulangi lagi, dan berbagai macam ketentuan taubat yang disebutkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Paham dong? Muncul pertanyaan sekarang ini. Apakah berarti setelah taubatnya beliau, berarti kita langsung taklim dengan beliau, diambil lagi ilmunya dari beliau? Al-jawab, belum. Al-jawab, belum. Kenapa? Dikarenakan dalam proses taubat. Bisa kita ambil dengan persyaratan. Satu, apabila telah jelas sudukku taubat ini, jujurnya taubatnya beliau. Jelas jujurnya rujuknya beliau. Pada jujur, taubatnya betul-betul taubatan nasuha, rujuk yang sejujur-jujurnya, bisa diambil ilmunya lagi. Kalau enggak, tetap kembali kepada kaidah pertama terkait dengan tahzinnya Syekh bin Hadi. Entah? Dua, yang kita ambil adalah ilmu yang disampaikan pasca taubat. Sampai apa? Yang diambil adalah ilmu yang dia sampaikan setelah taubatnya dia. Setelah jujurnya taubatnya dia. Itu yang diambil. Dikarenakan orang yang jujur dan bertaubat, jujur dalam rujuknya, gaman la zambalam. Seakan-akan apanya dosa lagi. Membuka lembaran baru yang dia sampaikan setelah itu, terima. Adapun yang sebelum dia taubat, di masa-masa dulu ketika dia memiliki banyak mu'akhadzat dan segala macamnya, yang ini hukum asalnya enggak diambil. Hukum asal enggak diambil. Kenapa? Di dalamnya dikhawatirkan terdapat penyimpangan-penyimpangannya, mu'akhadat-mu'akhadatnya yang ditahdir sama sesuatu. Yang sebelumnya, hukum asal tidak diambil. Kecuali bagi seseorang yang mapan keilmuannya, yang awalnya kokoh keilmuannya, bisa mengklasifikasi. Oh ini tidak ada masalah. Oh ini tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Ini banyak syubhatnya. Jangan. Yang tidak mampu, maka hukum asalnya tidak diambil. Yang diambil ialah pasca taubatnya. Barakallahu fikum. Ini hal-hal yang antum harus perhatikan baik-baik. Ini semua dibahas dan diulas oleh para ulama unak dalam pembahasan ahkamu taubah, hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat seseorang. Banyak kita pada buku khusus membahas tentang taubah, ada buku-buku yang secara umum menyebutkan dengan pembahasan yang lain, seperti kitab Madarijus Salikin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah memuat pembahasan bab taubah, bab pembahasan taubat di bawahkan sana ahkamu taubah. Hukum-hukum taubat yang sangat banyak. Dan juga para ulama yang lain juga mengulas dalam pembahasan taubat barakallahu. Sehingga ditunggu kejujuran taubatnya sambil kita banyak-banyak mendoakan kebaikan untuknya, memotivasi dia supaya dia begitu jujur dan semangat untuk menunjukkan taubat yang jujur, rujuk yang jujur barakallahu. Tidak semata-mata pengakuan, tidak semata-mata omongan, tapi harus diwujudkan dengan kenyataan. Ini babnya terkait dengan bab dakwah. Barakallahu. Wallahu taala alam bis-shawab. Nah, harus sharih. Tarajuk ayakuna sharihan, ayakuna sharihan fi jami'il mu'akhadzat. Rujuknya harus tegas pada semua hal-hal yang dikritikan atas. Barakallahu. Terlalu banyak yang mungkin azakumullah. Kita hanya ya, menyebutkan pengalaman. Mudah-mudahan tidak terulang. Terlalu banyak barakallahu fikum orang-orang yang keadaannya demikian. Ngaku tobat. Nyatanya juga tobat-tobat. Contoh yang paling gampang, yang paling enak disebutkan. Jafar Thalib. Malah-lah, paling malas kerja. Berapa kali dia tobat? Ngomong tobat. Berapa kali dia menyampaikan rujuknya, tobatnya? Terus begitu, berulang-ulang, bahkan ketemu syekh ini, syekh ini, ditulis di masyarakat, segala macamnya. Nyatanya ini tidak tobat-tobat. Apa yang dia sampaikan dalam ucapan, beda dengan yang dia lakukan dalam perbuatan. Sehingga yang diminta bukan semata-mata taubat dan rujuk, tapi kejujuran taubatnya dan kejujuran rujuknya. Maka yang dihimbau kepada beliau secara pribadi, permen, untuk betul-betul mewujudkan itu semua setelah beliau pulang dari Saudi, nah atau sekarang atau belum, diwujudkan betul-betul rujuknya beliau dan taubatnya beliau. Dan diharapkan bagi orang-orang yang ada di belakangnya beliau, dari para murid-muridnya, dari para pengagum-pengagumnya, untuk membantu beliau dalam taubatnya dan rujuknya. Jangan menjadi penghalang beliau untuk rujuk, dengan cara kamu fanatik kepadanya, dengan cara kamu taklid kepadanya, dengan cara kamu hulu melampaui batas dalam mencintai. Bantu beliau untuk bertobat dari semua yang ada dan rujuk dari semua yang ada. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nampaknya sudah mulai masuk maghrib ini. Kalau sudah. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب